harus dari mana ku memulai kata-kataku. Rasa gelisah tak menentu, dari jauh lubuk hatiku. Coba meninggalkanmu, namun tak bisa ku jelaskan. Aku takut menyakitimu. Berat rasanya, berat rasanya. Maafkan aku, ingin